بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maupun juga Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan segenap kaum mukminin untuk selalu takut dan berlindung diri kepada Allah dari fitnah dengan segala macam bentuknya. Allah sebutkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takuti oleh kalian fitnah yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlimah. Percepat beramal baik sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Demikian tahdzir demi tahdzir disampaikan kepada kita agar umat ini, kita semua selalu waspada dan takut serta berlindung diri dari berbagai fitnah yang ada. Fitnah dampak daripadanya membakar, merusak agama. Fitnah dampak darinya pula merusak akal fikiran seseorang yang semula dia halim, aqil, menjadi orang yang safih, jahil. Bahkan itu pula merusak badan dan merusak banyak kebaikan. Demikian la khair fi fitnah abadan, tidak ada baiknya fitnah itu sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pula berlindung diri kepada Allah dari fitnah dan mengingatkan umatnya, mentahdir mereka dari fitnah itu. Di antara sabda beliau pula, yataqarabuz zaman, zaman semakin mendekat cepat. Wa yaqillul amal, amalan semakin berkurang. Wa yulqashuh, dan banyak syuh, kebakhilan, pelit terhadap haknya. Wa takthur, au qala tadhhar alfitan, dan banyak atau tampak fitnah itu. Demikian Rasul sebutkan, karena fitnah ketika dia muncul tampak, maka seringnya akan muncul bersamanya fasad, kerusakan. Maka dari rahmat beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari fitnah. Allah telah katakan tadi di dalam ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, takuti oleh kalian fitnah yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, ayat ini walaupun yang dituju adalah para sahabat, mukhatabnya wattaqu antum, para sahabat, namun makna ayat umum kepada segenap umat ini. Dan Rasul pun mengingatkan segenap umatnya semua dari segala macam bentuk fitnah. Wattaqu fitnatan, takuti fitnah. Fitnah dalam ayat, kata Al-Alusi rahimahullah, ditafsirkan terkadang sebagian ulama menyebutkan dia adalah mudahana fil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Orang bermudahana sehingga tidak menyampaikan yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar. Itu fitnah, karena akan semakin besar dampaknya. Ditafsirkan pula fitnah itu dengan tafarruq wal ikhtilaf, perpecahan dan juga perselisihan, perselisihan hati. Ditafsirkan pula fitnah adalah tidak diingkarinya kebid'ahan ketika itu muncul, dibiarkan, itu fitnah. Dan masih banyak lain. Kata beliau, semua itu benar, masing-masing makna ya sesuai kondisinya. Artinya, kalau di zaman itu banyak perselisihan, banyak perpecahan, Maka masing-masing hendaklah mengingatkan, mentahdir dari perpecahan dan perselisihan itu. Hati-hati. Begitu pula yang lainnya. Dari makna yang dinukilkan tadi. Fitnah ya ikhwan, bagi seorang muslim yang terbaik baginya ketika seseorang itu dijauhkan dari fitnah. Dalam hadis Abu Dawud dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan, aimullah, demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, inna sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'id laman junnibal fitan, orang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Rasulullah sebutkan. Walaman ubutulia fasobara fawaha, dan juga orang yang bahagia itu yang diberi ibtila, cobaan, dan dia bersabar, maka mengagumkan atau bagus kesabaran dia itu. Di dalam hadis diulang tiga kali oleh Rasulullah SAW, dan sering Rasulullah begitu menekankan takkid untuk makna yang beliau sampaikan. Benar-benar orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Mu'afa, diberi afiah, dijauhkan dari fitnah. Diulang mungkin sebagian ulama sebutkan maknanya adalah awal fitnah sampai dengan akhir fitnah. Yani dia tidak terselamatkan dari fitnah hanya di awalnya saja atau di akhirnya saja, tapi dari awal hingga akhir dia selalu diselamatkan, dijauhkan dari fitnah. Makanya diulang tiga kali oleh Rasulullah SAW. Walaman ubutulia, dan dia mendapat bala, ibtila, cobaan, fasobaro, dan dia bersabar. Sabar terhadap gangguan mereka, dia sabar, tidak membalas dengan gangguan serupa, tidak mengkanter dengan kedzaliman yang serupa dengan itu. Jadi bala menimpa dirinya, diganggu, disakiti, dizalimi dengan kata-kata, dengan ucapan, mungkin dengan fisik, perbuatan, dia sabar, fawaha, maka itu mengagumkan atau begitu baiknya Rasulullah kagum. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya perbuatan tersebut. Junnibal fitan, menunjukkan dia itu betul-betul dijauhkan. Karena lafaz junniba ini seakan-akan fitnah itu dijanib, di sisi jauh sana, sisi selatan sana, paling ujung. Kamu di sisi utara, paling ujung sana. Ini betul-betul berjauhan. Kamu betul-betul terselamatkan darinya, tidak mendekat sama sekali. Dan makna semacam itu tersebutkan dalam riwayat-riwayat lain, antara lain di riwayat Tirmidzi dari hadis Uqbah bin Amir, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Ini bagaimana orang itu ingin selamat? Apa caranya? Bagaimana agar selamat dari banyak fitnah dan macam-macamnya? Qala amsik alaika lisanak. Rasul sebutkan, tahan olehmu lisanmu. Wal yasa'ka baituk, hendaknya cukup luas rumahmu untukmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisi olehmu kesalahanmu sendiri. Sibukkan dirimu dengan kesalahanmu sendiri. Kejelekanmu sudah cukup banyak. Banyak fitnah. Orang sibuk membahas kesalahan orang, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, fulan begini, alan begitu. Sibuk dia bicara itu, lalai dari kesalahan dia sendiri. Enggak bercermin pada dirinya sendiri. Fitnah. Dia sendiri jauh lebih penting untuk dibenahi. Juga di riwayat Tabrani dari hadis Aisyah, khisalun sit ma min muslim yamut fi wahidatin minhun illa kana dhaminan Allah an yudkhalal jannah. Ada 6 perkara kalau seorang muslim mati istiqomah di atas itu atau salah satu darinya, maka Allah berjanji untuk menjamin dia dimasukkan ke dalam jannah. Kemudian yang disebut salah satunya, warajulun fi baitihi la yaghtabul muslimin wala yajur ilaihim sukhtan wala niqmah. Dia di rumahnya tidak menghibai kaum muslimin dan tidak menyeret kepada mereka kemurkaan dan azab, tidak menjadi penyebab azab itu terjadi, murka atau siksaannya. Demikian riwayat-riwayat sunnah cukup banyak dalam makna ini, Makanya Afiyah itu segala-galanya. Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah datang kepada Rasulullah meminta kepada beliau doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullah bih. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku doa untuk aku memohon kepada Allah dengannya. Nah, ini doa dari Rasulnya, tentu lebih diharapkan. Itu berarti yang terpenting, karena Rasul yang ajarkan, dan lebih diharapkan tentunya dikabulkan oleh Allah, karena itu dari Rasulnya. Maka Rasul ajarkan padanya, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, minta kepada Allah al-afiyah. Afiyah, keselamatan. Pulang Abbas, selang beberapa hari datang lagi beliau kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kepadanya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullah bih. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku doa untuk aku berdoa kepada Allah dengannya. Ini tampak Abbas awal tentunya radhiyallahu an menganggap ya ini penting tentunya doa dari Rasulullah. Tapi di benak beliau mungkin ada doa yang lebih penting dari ini. Ada permohonan yang lebih sekiranya beliau minta dan doa kepada Allah untuk itu. Makanya kembali ke Rasulullah, minta lagi. Maka di kali kedua itu Rasul sampaikan padanya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, ammi Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, minta kamu afiyah kepada Allah di duniamu maupun akhiratmu, urusan dunia dan akhiratmu. Hadis di Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan disahihkan Al-Albani. Meminta afiyah kepada Allah sehingga dia menjadi hamba yang mu'afa, terselamatkan, dijauhkan dari fitnah, terselamatkan akidahnya, afiyah, terselamatkan imannya, tidak terganggu, tidak termadorotkan, tidak terongrong akidah dan imannya, afiyah, terselamatkan ya akal fikirannya, jasadnya, harta bendanya, anak istrinya, semuanya, dunia akhirat. Karena kamu melihat banyak di sana hamba-hamba Allah yang tidak mendapat afiyah, sehingga ada yang terfitnah pada imannya, terfitnah pada akidahnya, karena syubhat, karena syahwat, terfitnah dengan kemaksiatan, godaan dosa, terfitnah atau tidak terselamatkan pada akal pikirannya, pada jasadnya, atau itu pada anak istrinya, pada harta bendanya, yang itu dirampok orang, bawa lari hartanya, yang itu menipu banyak orang, dituntut, dipermalukan, terfitnah pada hartanya, yang itu segala macam orang terfitnah ketika tidak mendapat afiyah pada istrinya, sehingga tidak lagi taat atau setia padanya, tidak lagi setia, anaknya tidak lagi bakti pada dirinya, macam-macamnya orang. Makanya afiyah itu segala-galanya. Itu yang Rasul ajarkan kepada Abbas pamannya. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kamu afiyah sama Allah di duniamu maupun akhiratmu. Itu modal utama, modal segala-galanya. Ihmadillah, pujilah Allah. Washkurillah, bersyukurlah kepada Allah ketika kamu menyadari dirimu itu mu'afa, diberi afiat, diberi afiat pada segalanya, agamamu, imanmu, akidahmu, akal pikiranmu, jasadmu, anak istrimu, harta bendamu, afiat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara semacam ini pula perlu kita ketahui masuk ke dalam pengertian fitnah, segala macam bentuk syubhat maupun godaan syahwat, utamanya itu fitnah kemusyrikan, yang tentunya ini menghancurkan segala-galanya, merusak tali-tali tauhid, kemaksiatan, dan berbagai macam bentuk dosa, seperti yang Allah katakan, wa minhum man yaqul i'zan li wala taftinni ala fil fitnati saqatu. mereka itu dalam fitnah justru berguguran. Ini dalam perang Tabuk, sebagian munafikin meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut, agar alasan mereka agar tidak terfitnah dengan gadis-gadis Banil Asfar. Khawatir nanti kalau melihat mereka aku gak kuat, nanti jatuh dalam kemaksiatan. Mereka jadikan alasan untuk meninggalkan jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perkara itu bukan udzur bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban agama. Kata Syekhul Islam rahimahullah, pastilah setiap orang yang ada di dunia ini mendapat gangguan. Kalau dia tidak bersabar atas gangguan itu dalam ketaatannya kepada Allah, malah justru dia lebih memilih kemaksiatan, maka kejelekan yang akan terjadi padanya akan lebih besar dari yang dia takuti semula, yang dia lari darinya. Maka gak benar bagi seseorang dia berusaha lari dari fitnah kecil, dia terselamatkan dari itu, tapi justru itu menyeret dia, menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah yang jauh lebih besar. Kalau kamu dapati sebagian orang meninggalkan ketaatan dengan dalih-dalih semacam itu, misalnya gak mau haji atau gak mau umroh atau apalah yang sejenis itu, lalu ditanya kenapa, lalu takut fitnah aku. Fitnah apa? Ya, aku gak kuat nanti ngelihat misalnya pramugari di pesawat, atau di sana banyak tabarruj, banyak yang buka hijab atau semacam itu. Dia jadikan alasan atau dalih baginya untuk meninggalkan amal ketaatan yang mulia. Asyahid yang semacam itu tidak dibenarkan. Fitnah pula bisa bermakna segala yang menyibukkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan dalam Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah bagi kalian. Artinya, kalau itu menyibukkan dirinya dari yang semestinya dia diminta untuk menjalankan bentuk perintah maupun ketaatan, maka itu fitnah. Cukup mengganggu dan menyibukkan dia dari ibadahnya. Makanya ketika Rasulullah SAW diberi kain ambijaniyah abijam. Rasul katakan ruddi hadhil khamisah ila Abi Jahm. Kembalikan kain ini kepada Abu Jahm. Fa inni nadartu ila alamiha fis salah fakada yaftinani. Karena tadi aku sholat sempat melihat kain itu bermotif, ada motif-motifnya tertentu begitu, dan hampir itu memfitnah aku, ini mengganggu sholatku, mengganggu kekhusyuan dalam sholat, mengganggu ibadahnya, fitnah. Karena yang diminta seseorang khusyuk di dalam sholatnya. Fitnah kalau kita amati dalam sejarah panjang pada peradaban manusia, sungguh banyak menjatuhkan dan menelan banyak korban. Banyak manusia terombang-ambingkan, terseret oleh gelombang fitnah itu kesana dan kemari. Oleh karenanya butuh setiap muslim pegangan bagi dirinya ketika menghadapi fitnah. Butuh perlindungan ba'dallah. Karena Allah yang segala-galanya melindungi dan menjaga hambanya dari segala macam bentuk fitnah. Dan dari rahmat Allah dan juga kasih sayang Rasulnya kepada umat ini, diajarkan beberapa pegangan penting yang kalau seorang hamba setelah berdoa memohon kepada Allah agar dijaga selalu, dilindungi, dan menjalankan asbab yang ada, akan terselamatkan dari fitnah. Baik itu fitnah dalam artian kesyirikan, baik itu fitnah dalam artian meninggalkan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Di dalam hadis, innan nas idza ra'au al mungkar falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabih. Manusia ini kalau melihat kemungkaran dan mereka biarkan, tidak mereka cegah, maka hampir-hampir Allah meratakan hukuman itu kepada mereka semua. Artinya kata Qurtubi rahimahullah, fitnah ketika itu terjadi merusak semua orang, ketika kemungkaran banyak terjadi dan tidak ada yang mencegah, mengingkari, imma seseorang itu bisa mencegahnya atau kalau tidak ya dengan hati mereka, mereka mengingkarinya dan meninggalkan tempat tersebut, tidak tetap di situ, sementara kemungkaran tidak bisa dia cegah. Menjauhlah. Kalau tidak bisa kamu ingkari, paling tidaknya kamu yang menjauh. Tidak bisa kamu hentikan, kamu yang meninggalkan tempat itu. Fitnah pula terkadang dalam bentuk kejahilan, tidak tahu tentang bimbingan ilmu syar'i, atau orang paham sedikit, comot ayat ini, ambil hadis itu, kemudian dia artikan, dia maknai sendiri, dan dia simpulkan semaunya sendiri. Jahil juga banyak menimbulkan fitnah. Menurut mereka, mereka telah berbuat baik dengan itu. Ya kamu tahu apa yang dilakukan orang tersebut kepada Rasulullah SAW. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Adillah wahai Muhammad, karena kamu enggak adil. Dia menyangka dirinya berbuat baik, menasehati dan nyuruh adil, padahal itu jahil. Bukan pada tempatnya. Kif Rasul enggak adil, na'udzubillah. Siapa yang akan adil kalau beliau tidak adil sallallahu alaihi wasallam. Di athar bahwa Ali mengutus Ibn Abbas kepada orang-orang yang terfitnah dengan Khawarij, ya, untuk menasihati mereka, untuk iqamatul hujjah kepada mereka, ilmu. Kata Abbas atau Ibn Abbas, afwan, kata Ibn Abbas, ya Amirul Mukminin, ana a'lam bikitabillahi minhum. Aku yang lebih tahu, lebih mengerti tentang Quran ini dari mereka. Wa fi buyutina nazal, bahkan Quran turun ya di rumah-rumah kita. Di masa Rasulullah masih hidup. Ibnu Abbas katakan ini karena Ali sempat mengatakan kepada beliau, khosimhum bisunnah, jelaskan kepada mereka sunnah. Jangan kamu debat mereka dengan ayat-ayat Quran. Qala, maka kata Ali setelah Ibn Abbas katakan tadi, sodakta, kamu benar. Walakinal Quran hammal dhu wujuh, Tapi Quran itu punya sekian makna, bisa bersayap, bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Taqul wa yaqulun. Mungkin kamu menjelaskan makna ayat seperti ini, mereka juga bisa menafsirkan dengan kemauan mereka. Walakin khosimhum bisunan. Tapi tegakkan sunnah itu kepada mereka, jelaskan dengan sunnah. Fa innahum lan yajidu anha mahisa. Karena kalau dengan sunnah enggak akan bisa lari mereka. Kalau sebatas Quran, walaupun kamu ahlinya, kata Ali, tapi dia masih punya celah dan alasan untuk menafsirkan ke arah yang mereka mau. Tapi sampaikan dengan sunnah. Dan Ibnu Abbas setelah itu mendatangi mereka, dan yang beliau jelaskan adalah sunnah-sunnah, dan mereka gak bisa berkutik, tidak lagi punya hujah, gak bisa jawab. Benar seperti yang Ali katakan, kejahilan obatnya hanya ilmu, sunnah, terutama sunnah. Karena kalau Quran tadi, hamal dzuwuju, bisa mereka artikan begini, bisa mereka arahkan ke sana. Termasuk fitnah pula dan cukup besar adalah tersebarnya buku-buku fitnah, buku-buku kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin, dari karya-karya filsafat, ilmu kalam yang banyak fitnah dan penyimpangan besar di dalamnya. Dan di situ bermula fitnah khalqul Quran. Rasulullah sendiri marah ketika melihat lembaran Taurat di tangan Umar radhiyallahu anhu saat itu. Maka Rasul katakan pada beliau, amutahawwikun biha ya ibn al-Khattab, fa walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah. Wallahi lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Aku datang, aku sampaikan kepada kalian syariat ini dalam keadaan putih, bersih, suci. Demi Allah, kalaupun seandainya saudaraku Nabi Musa hidup saat ini, seandainya Musa hidup, beliau gak punya pilihan kecuali harus beriman dan mengikuti aku. Sudah gak boleh menggunakan Taurat. Ngapain kamu pegang Taurat? Kalaupun seandainya Musa hidup, gak ada pilihan bagi Musa kecuali harus beriman dengan Quran. Beriman dengan Quran, mengikuti ajaranku sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya kitab-kitab kesesatan, karya-karya tulis yang merusak, cukup besar pengaruhnya, menimbulkan fitnah. Disebutkan oleh Suyuti dalam kitabnya Syianatul Mantik, bahwa ketika utusan Ma'mun datang ke Romawi saat itu meminta kitab-kitab filsafat. Nah, ini orang-orang juhala ini menganggap kita butuh peradaban lebih luas, kita butuh ilmu lebih banyak, tidak terkungkung hanya dengan ilmu Islam, agar cakrawala kita lebih banyak, lebih luas, begini begitu. Datang ke mereka. Kita masih berbahasa sana, bahasa Yunani atau Romawi kuno. Kumpul para rahib atau pendeta Romawi dengan rajanya. Kata mereka, kitab-kitab ini selama ini kita simpan di gudang rapat. Bayangkan, orang Nasoro saja gak mau nyentuh, ditaruh dalam gudang, dikunci. Karena mereka tahu kitab ini hanya merusak agama. Itu Nasoro. Hatta Nasoro pun mengerti, kalau ini masuk, dibaca orang akan merusak agama mereka, yang agamanya sudah penuh kekufuran. Tapi tahu kalau ini masuk akan ngerusak. Nah, sekarang kok malah diminta oleh muslimin. Udah berikan saja ke mereka, semuanya kasih ke mereka. Ya rusak agama mereka. Maka diberikan kesempatan, gak perlu tenaga banyak, dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Maka terjadilah apa yang terjadi, fitnah besar-besaran masuk ke tengah-tengah umat. Maka dicegah umat itu dari kitab-kitab yang merusak, dibimbing hanya membaca atau yang mereka pelajari, hanya kitab-kitab ilmu yang bermanfaat bagi mereka dalam iman dan akidahnya. Itu dalam rangka menjauhkan mereka dari fitnah, agar terselamatkan darinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ini kita skors untuk istirahat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini di sesi kedua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.